lanjut goyang. Hien tas sawal sorote mripatu care ku ngerti ono ati siramu nanging ono ning sewates konco perkara wani ngungkapke tresno yen ku pengen kebelet yang dipatu terpampang gambar wadu ning ngenimu nali gambar nampo tinggi ora mongkuku kong tadi konco mesra merto kebenam cinta. Yo fala apa? Lanjut goyang lagi banyak lagi. Sudah?